mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Fadal, dibaca. Nah, Syedi, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, ma huwa an-nafyu wal itsbatu huna? Al-jawab, nafin jami' jami'a ma yu'badu min dunillahi wa musbitun al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu. Ini masih pembahasan tentang nafyu itsbat pada la ilaha illallah. La ilaha maknanya nafyun, dinafikan ilah, sesembahan yang diibadahi selain Allah. Illallah, penetapan, kecuali Allah. Isbat, penetapan. Jadi ya, yang ini menjadi dua rukun dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Rukun pertama adalah nafyun, rukun yang kedua adalah isbat. Nah, di pertanyaan ke-25 ini, ma huwa an-nafyu wal isbat huna? Apa yang dimaksud dengan an-nafyu wal isbat di sini? Jawab, nafin jami'u ma yu'badu min dunillah. Yang dimaksud dengan nafyun adalah nafin yang menafikan jami'a segala ma yu'badu, apa-apa yu'badu yang disembah, min dunillah, selain Allah. Jadi maksud dari kalimat la ilaha illallah menafikan seluruh peribadatan yang disembah selain Allah. Maka seorang muslim dia mesti tidak boleh memberikan ibadah kepada siapapun selain Allah dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Ya, ini enggak boleh. Dalam bentuk apapun dari segala jenis-jenis ibadah yaitu selain Allah, dia mesti nafikan. Nah, nafyun saja tidak cukup, nanti dia jadi ateis. Ya, dia menafikan saja. Mesti ada isbat. Itu apa itu isbat? Menetapkan peribadatan diberikan kepada Allah. Wa musbitun, isbat penetapan. Wa musbitun, dan dia menetapkan al-ibadata lillah, ibadah itu untuk Allah wahdahu la syarikalah. Ya, untuk Allah semata yang tiada sekutu baginya. Jadi bisa dipahami makna la ilaha illallah, ya, menafikan segala yang diibadahi selain Allah, menetapkan ibadahnya untuk Allah. Oleh karena itulah para ulama untuk memudahkan kita memahami dari makna la ilaha illallah dengan suatu teori yang mudah dipahami, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, karena la ilah, ilahi itu maknanya ma'luh. Dia isim maf'ul. Aliha ya'lahu. Ya, ilahan masdarnya maknanya ma'luhun. Sama seperti kata bayab tubuh kitabatan, kitabatan itu maknanya maktubun, kitab. Ya, ya, kata bayab tubuh kitaban, kitab. Kitab itu maknanya apa sih? Maktubun, sesuatu yang tertulis. Ilah maknanya makluh. Sinonimnya, muradifnya adalah ma'bud. Ya, makalah ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi bihaqin dengan benar illallah, kecuali Allah. Bisa dipahami sini ya? Maka keliru pemahaman la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, keliru itu. Ya, yang harus dinafikan ubudiyah yang diberikan kepada selain Allah. Ya, harus dinafikan. Atau ya, pemahaman yang lain lagi, tidak ada ya pencipta selain Allah. Itu rububiyah saja itu, penetapan di rububiyah. Ya. Keyakinan rububiyah saja itu tidak cukup. Paham rububiyah saja yang sudah lewat, meyakini Allah yang mencipta itu enggak cukup. Abu Jahal juga paham kayak seperti itu. Ya. Taib. Kemudian lanjut lagi. As-su'alu 26. Mad dalilu 'ala dzalika? Al-jawab, qauluhu ta'ala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Hadza dalilun nafyin wa dalilu itsbati illa alladhi fatarani. Baik. Ma dalil ala dzalik? Apa sih dalil akan hal ini, nafi isbat ini? Dalilnya banyak, cuman yang jelas yaitu di firman Allah taala di surah Az-Zukhruf ayat 26, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya yang merupakan musyrikun, innani bara'u mimma ta'budun, ini nafiyun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Fahada dalilu nafiyin, ini adalah dalil akan penafian, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wa dalilul isbat illa alladhi fatarani, kata Nabi Ibrahim, kecuali Allah yang telah menciptakanku, zat yang telah menciptakanku. Maka ini isbat. Ya. Baik, selesai pembahasan ini ya. Kemudian lanjut, masuk berikutnya. Wa kam tawagit? As-su'alu sab'atun wa ishrun. Kami tawagitu? Al-jawabu kathiruna wa ru'usuhum khamsatun. Iblis la'anahu Allah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a asyai'an min 'ilmil ghaibi wa man hakama bighairi ma anzala Allah. Baik. Kami tawagit, ada berapa banyak tawagit, jamak dari tagut? Ada berapa banyak tagut-tagut itu? Ya, katsirun, jawabannya adalah banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Namun ru'us, kepalanya, pentolannya itu ada lima. Yang pertama iblis la'anallah. Wa man 'ubida wa huwa radun, yang pertama, dan yang diibadahi, dan yang diibadahi itu dia ridho diibadahi. Ya. Nabi Isa diibadahi, Nabi Isa tagut bukan? Kenapa Nabi Isa bukan tagut? Nah, karena Nabi Isa enggak ridho. Jadi definisi ridho itu gimana? Ya, la yungkir. Dia tidak mengingkari, dia diibadahi. Ya, dia tidak. Anak, batu, kayu ketika diibadahi, togut bukan? Togut, dia gak mengingkari. Gak tahu. Ya, paham gak sini? Batu, kayu, patung. Patung itu kan makhluk benda mati. Jamadat. Ketika dia disembah, togut bukan? Togut. Kenapa? Gak mengingkari. Baik. Dia tidak mengingkari, maka itu togut. Nah, yang ketiga, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsih. Yang ketiga, siapa saja yang menyuruh manusia untuk beribadah padanya. Ya dan bila, ini mengerikannya. Yang keempat, wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, yang mengklaim mengetahui ya sesuatu dari yang ghaib. Semisal peramal, nah itu togut. Ya alhamdulillah sudah beberapa togut. Ya. Di Indonesia ini mati yang dari jenis ini, yang keempat ini. Ya, pekan lalu atau berapa hari yang lalu, ya kita dapat berita gembira ya akan hal ini. Alhamdulillah, ya, seorang togut mati di sini. Ya. Yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang memutuskan hukum berhukum dengan selain Allah. Ya, semua yang berhukum dengan selain Allah itu togut. Apakah togut asghar atau togut akbar? Kalau tagut asghar, maka dia tidak kafir, hanya syirik asghar. Adapun yang tagut akbar, yang dia nyampe kafir. Bisa dipahami sini? Itu keterangan dari mana? Dari Syekh bin Baz. Di buku apa? Di kitab beliau Subulus Salam. Ya. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tagut. Apakah tagut asghar atau tagut akbar? Baik. Nah, mengenai wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, nanti perinciannya ya di usul salasa ada ya, kemudian di kitab tauhid ada ya, kemudian nanti kita punya kajian tersendiri insyaallah. Ya, pernah kita kaji kemarin bagi teman-teman yang angkatan lalu ya, dalam sebuah daurah sampai selesai ya, Ustaz Abdul Rahman yang bacain tuh. Nah, itu kitab dari risalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ya, yaitu Tahkimul Qawanin. Ya. Ya. Ada rekamannya enggak, Suyidi? Ada, Ustaz. Ada ya. Hah? Nah, jangan khusus yang hadir. Baik. Ya. Terus lanjut. As-su'alu 28. Ma afdalul a'mali ba'da syahadati ba'da syahadataini? Al-jawabu afdaluha as-shalawatu al-khamsu. Walaha syurutun wa arkanun wa wajibatun wa wajibatun. Fa'adhamu syurutiha al-islamu wal-aqlu wal-tamyizu wal-raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul awrati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wa niyatu. Wa arkanuha arba'atu asyara. Al-qiyamu ma'al kut. Wa arkanuha arba'atu asyara. Arba'ata. Ulang. Wa arkanuha arba'ata asyara. Al-qiyamu ma'al kudrata. Tarkib mabni alal fat. Tarkib alal juz'ain. Ya, 11 sampai 19 mabni alal fat. Mau marfu ke dia, mau mansub ke, mau majrur ke. Ya, mabni ala ya. Tarkib ala juz'ain. Ya, baik, terus. Al-qiyamu ma'al kudrat ma'al kudrati wa takbiratul ihrami wa qira'a wa qira'atul fatihati wa ruku'u warraf'u minhu wasujudu ala sab'atil a'dha'i wal i'tidalu minhu wal jilsatu bainas sajdataini wattuma'ninatu fi hadhil arkani watartibu watashahhudu al akhiru wal julusu lahu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa taslimu wa wajibatuha thamaniyatun jami'ut takbirati ghairu takbiratil ihrami subhana rabbiyal azimi fil ruku'i sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi rabbana walakal hamdu lil imami wal ma'mumi wal munfaridi subhana rabbiyal a'la fil sujudi rabbighfirli baca rabbighfirli bainal sajdataini wa tashahhudul tashaddul ula awwalu. Apaan sih terpengaruh dari tadi sama harokat yang ada di buku? Menyesatkan bisa kan? Iya. Nah, namanya penerbit, mungkin dia salah-salah sengaja. Ngapain mesti bingung? Anggap aja harokatnya enggak ada. Ketika dia salah-salah kita baca sesuai yang kita ketahui. Jangan bingung ketika antum bingung, antum berarti dari awal udah terpatri sama harokat. Ya, kayak tadi, Robi, masa mau baca Robi Farli? Nah, mana ada fi'il amarnya itu? Ighfar. Ini bukan fi'il amar, apa? Fi'il du'a. Ghafara apa fi'il mudarinya? Ighfir. Yang firu. Fi'il amarnya apa? Fa'ala yaf'ilu. If'al gitu. Hah? If'il. Udah gak usah terpengaruh dengan harokat yang keliru. Anggapnya harokatnya tidak ada. Terus wa julusulahu wa ma ada hadza fasunanun aqwalun wa af'alun. Baik, ganti-ganti nanti Riyadi. Nanti berikutnya si Riyadi baca. Hai, ma afdalul a'mal ba'da syahadatain? Apa sih amal yang paling utama setelah dua kalimat syahadat? Jelas ini ya. Afdaluha as-salawatul khams, salat lima waktu. Walaha syurutun wa arkanun. Ini amal yang paling utama. Ya. Bahkan para ulama menyatakan kedudukan salat sama dengan syahadat. Ketika syahadat batal murtad, ya, ketika salat ditinggalkan juga murtad. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Dan seseorang masuk Islam itu enggak cukup cuman syahadat aja. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah belum cukup. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Fa idza fa'alu dzalika asabu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tuh, enggak cukup cuman syahadat. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat. Ya, jadi salat ini bagian dari perkara akidah. Ya, ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran. Ya, ini madhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Ya, hatta para ulama Syafi'iyah yang tidak mengkafirkan ya, orang yang meninggalkan sholat sekalipun, mereka mengatakan wajib dibunuh orang yang tidak sholat oleh pemerintah. Walaha syurutun wa arkanun, dan sholat memiliki rukun-rukun dan syarat. Ini penting ini. Ya, wa wajibat dan wajib. Dan ini enggaklah diketahui kecuali seorang belajar. Fa'adhamu syurutiha, syurutnya yang paling besar ya adalah al-islam, al-aql, at-tamyiz, berakal, at-tamyiz, dia mampu membedakan raf'ul hadas. Ini syurut madhab Hanbali ya. Dalam madhab Syafi'i ada yang berbeda kan, yang kita pelajari di al-mabadi al-fiqhiyah ya. raful hadas wa izalatun najasah sama satrul aurah. Izalatun najasah menghilangkan najis, ya. Kemudian satrul aurah menutup aurat, ya. Kemudian wastiqbalu kiblah menghadap kiblat, ya. Wa dukhul waqt wa niat, ya. Masuknya waktu dan niat. Nah, kalau niat dalam mazhab Syafi'i masuk ke mana? Hah? Apa? Iya. Warkanuha arba'atu asyara. Ya, rukun-rukunnya sekarang. Al-qiyam al-qudrah. Ya, ini khusus untuk sholat fardu. Ya, berdiri jika mampu, ini rukun-rukunnya. Ya, berikutnya takbiratul ihram. Nah, khusus takbiratul ihram, takbirnya itu mesti benar. Ya, jangan ada kekeliruan. Di antara kekeliruan dalam bertakbir, ya, Allahu Akbar, Allah, itu menanya itu. Apakah Allah Maha Besar? Ya. Beda ya kalau seorang keliru salah dalam takbiratul intiqal, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau salah dalam takbir ihram, sebatal sholatnya. Ya. Kalau dia sengaja kufur bisa. Mempertanyakan apakah Allah Maha Besar? Ya, atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, biasa muadzin yang keliru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu juga salah. Akbar jamak dari kibir. Nah, kesombongan. Ya. Baik. Berikutnya mana lagi tadi? Yang ketiga, wa qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah pada hak makmum dan imam. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Salat jahriyah maupun salat sirriyah. Imam atau makmum. Kalau salat jahriyah, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Makanya dalam buku-buku fikih itu dianjurkan bagi para imam untuk ada saktah, membuat jeda antara Al-Fatihah dengan surat yang akan dia baca. Dia diam dulu sekitar sekian detik. Jangan baru walad dolin amin dia langsung baca surat. Ya, dia diam dulu. Ini yang dianjurkan oleh para fuqaha. Diam dulu. Ya, sekian detik. Ya, kasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian waruku, ya, ruku mesti sempurna. Warafu minhu, bangkit dari ruku. Wasujud ala sabatil a'dha, sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya. Ya. Yang kata Ibn Abbas, ya, kata Rasulullah SAW, umirtu an asjud ala sabatil a'dha, di atas 7 anggota tubuh. Kening, 2 tangan, berarti udah 3. Terus udah lutut, udah 5. Kedua, kaki-kakinya diginiin, dilekuk. Udah 7. Hidung berarti masuk gak? Hidung. Nah, dalam mazhab Syafi'i Hanbali gak masuk. Ya, gak masuk. Makanya kalau antum sholat pakai masker tuh gak batal sholat. Antum sholat pakai masker, gak batal sholat. Paham gak sini ya? Gak batal. Walau ada yang menyatakan wal anf, ya, minal jabah, hidung bagian dari kening. Namun para ulama Syafi'iyah Hanbali itu enggak memahami demikian. Ya, tetap mengatakan rukunnya itu hanya kening. Ini kening ini. Mana lagi tadi? Wal i'tidal minhu. Ya. I'tidal minhu artinya apa? Bangkit dari sujud. Wal jilsah baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Wa tumanina tu fi hadhil arkan, tumanina di rukun-rukun itu semua. Tenang. Batasan tumanina ketika ruku sujud iktidal gimana? Dapat membaca tasbih 1 kali. Ketika dia ruku minimal dibaca subhanarabbil azim sekali. Itu sudah tumanina. Ya. Nah, ini juga jadi acuan ketika kita sholat berjamaah, imamnya bacanya cepat. Ketika imamnya Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, ya. Terus imam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita enggak mampu mengikuti dia, baca sujud sekali aja, apa baca tasbih sekali aja, maka itu dia sudah enggak tuma'nina. Ya, dan kita juga enggak tuma'nina. Makanya ya, terutama di tarawih ya. Kalau ada imam cepat banget itu dia enggak tuma'nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana coba dibaca apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Gimana? Ya, enggak mungkin kayak begitu. Kemudian wa tartib, tartibnya jelas ya, qiyam dulu, ruku, itidal, sujud. Jangan habis qiyam langsung sujud. Nah. Wa tasyahud akhir, nah, tasyahud awal enggak masuk rukun. Tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i itu sama seperti kunut subuh. Ya, dia bagian dari sunnatul ab'ad. Nanti ada pembagian sunnah hay'at dan sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'at ditinggalkan tidak ada apa-apa. Sunnatul abad apabila ditinggalkan dianjurkan, bukan wajib, sujud sahwi dianjurkan ya. Nah, tasyahud awal bukan rukun, dia hanya sunnah abad. Wal julusu lahu ya. Nah, kemudian duduk tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi, berselawat pada nabi. Wattaslim, berselawat, apa namanya, mengucapkan salam. Nah, wajibatuha samaniyatun. Ini syekh madhabnya Hanbali ya. Dan wajib sholat ada 8. Jami'u takbirati ghaira takbirati ihram. Seluruh takbir. Takbir, takbir intiqal. Ya, selain takbiratul ihram. Kemudian apa? Subhanarabbil azim fi ruku', mengucapkan subhanarabbil azim pada ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Lil imam wal munfarid. Sami Allahu liman hamidah, bagi imam dan munfarid. Ini beliau Hanbali. Ya, beliau Hanbali. Pernah kita sebutkan kan? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, sami Allahu liman hamidah itu lil imam wal ma'mum. Ya, lil imam pada salat jamaah, wal ma'mum pada salat jamaah. Ya. Sami'allahu liman hamidah, makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya, adapun hadis idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ya. Itu kata Imam An-Nawawi, itu ya. Ya, dijelaskan kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Itu diucapkan itu setelah berdiri. Kenapa? Kan kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, idza qala al-imamu apa inama ju'ila al-imamu liyu'tama bih. Kata Nabi SAW, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Para sahabat sudah mencontoh Nabi. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir, wa idza raka'a farka, wa idza sajada fasjud. Kan begitu anjurannya. Nah, apabila imam mengucapkan itu, kita ucapkan itu. Dan Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu masmu' kalam Nabi, terdengar. Ya, maka sahabat juga mengucapkan itu. Setelah imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, zikirnya sir atau jahar? Ya. Baik dalam sirriyah atau salat jahriyah, zikirnya sir atau jahar itu mengucapkan sir. Nah, sahabat dengar enggak Nabi mengucapkan rabbana walakal hamd? Dengar enggak? Enggak dengar, maka Nabi kasih tahu. Idza qala al-imam sami Allah apa rabbana apa sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ya. Ayo, bisa dipahami sini ya. Jadi seakan-akan Nabi kasih tahu kalau imam itu kamu ucapkan rabbana walakal hamd karena kamu enggak dengar imam ya ucap apa. Namun kalau sami Allahu liman hamidah enggak perlu dikasih tahu lagi karena Nabi mengucapkannya dengan kencang, dengan jahar. Ya, jadi ketika bangkit dari ruku, walau jadi makmum, sholat berjamaah, imam sami'allahu liman hamidah, kita juga sami'allahu liman hamidah. Tapi di Mekah ada Bilal namanya ya. Ya. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, gitu kan? Ya, itu mazhabnya beda. Ya, mazhabnya beda. Makanya dalilnya sama, pemahamannya beda. Ya, kita memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman pemahaman imam, pemahaman para ulama. Nah, ini enaknya bermadhab. Udah ikutin aja madhabnya Syafi'i ini ada. Ya. Mana lagi berikutnya? Rabbana walakal hamdu lil imam wal ma'mum wal munfarid. Subhana rabbil a'la, ini kata Syekh. Syekh di sini karena madhabnya apa? Hanbali. Subhana rabbil a'la fi sujud, rabbi firli baina sajadatai, di antara duduk di antara dua sujud. Rabbi firli. Ya, juga riwayat yang lain apa? Rabbi firli warhamni warjusni warfa warzukni, ya. Warfa'ni wa'fu'anni. At-tasyahudul awal ini. Nah, ini karena ini mazhab Hanbali, ya. Dimasukkan ke wajibat. Kewajibat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini apa? Sunnah. Sunnah abad. Dalam mazhab Syafi'i tadi jami'u takbirat itu sunnah apa namanya? Hayat. Ucapan yang tadi itu semua sunnah hayat. Ini dalam mazhab Hanbali wajibat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini masuknya sunnah hayat. Khusus tasyahud awal sunnah abad. Ya. Wal julusulah, julus di antara judus di duduk di tasyahud awal, wa ma ada hada fasunanun, dan selain itu adalah sunnah. Ya. Selain dari yang disebutkan maka termasuk sunnah-sunnah salat. Af'alun wa aqwalun, baik ucapan maupun perbuatan. Unut subuh enggak ada ini. Ya, ya, karena beliau Hanbali. Beliau Hanbali. Baik. Baca rian. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala as-su'al 29. Hal yab'atullahu al-khalaqa ba'da al-mauti wa yuhasibuhum ala a'malihim khairiha wa syarriha wa yudkhilu man ata'ahu al-jannata wa man kafara bihi wa asyraka bihi ghayruhu fa huwa fin nar. Al-jawabu na'am. Wa dalilu qawluhu ta'ala za'amat ladina kafaru an la yub'atu qul bala wa rabbi la tub'atu natum ma latunabba'una bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Wa qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa fil qur'ani adillatun 'ala hadha ma la yuhsa. Ya, pertanyaan ke-29, hal ya ba'atsallahu al-khalqa ba'dal maut. Apakah Allah akan membangkitkan makhluk setelah kematian? Yuhasibuhum, dan kemudian Allah akan menghisab mereka ala amalihim, berdasarkan perbuatan mereka, khairiha wa syarriha, baik atau buruknya perbuatan mereka. Yudkhilu man ata'ahu al-jannata, kemudian Allah memasukkan ke surga orang-orang yang taat kepadanya. Wa man kafara bihi wa asyraka bihi fahuwa ghairuhu fahuwa finnar. Kemudian adapun orang yang kafir kepada Allah, yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya, dengan selainnya, maka dia di neraka. Benarkah demikian? Jawabannya na'am. Ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala mengenai yang pertama, apakah manusia akan dibangkitkan setelah kematian? Ya, Allah katakan zamal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Bala wa rabbi la tub'atsunna. Tidak demikian. Ya, bahkan demi Rabbku, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan, ya, diberitahukan kepada kalian atas amal-amal yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang itu demikian itu mudah bagi Allah. Dan juga firman Allah minha khalaqnakum. Dari tanah itulah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah, kepada tanah kami kembalikan kalian, dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah kami keluarkan kalian, kemudian kami keluarkan kalian sekali lagi. Nah, ini isbat menetapkan adanya apa? Hari kiamat. Dan ragu terhadap hari kiamat itu hukumnya kafir. Ragu, apalagi mengingkari. Wa fil Qur'an adillatun ala hadza ma la yuhsa. Di Al-Qur'an terdapat dalil-dalil akan hal ini yang sangat banyak. Ya, terus lanjut. As-su'aru tadaltun ma hukmu man dabaha li ghairillahi min hadhihi al-ayah. Ada jawabu hukmuhu huwa kafirun murtaddun. la tubahu dhabihatahu li'annahu la tubahu dhabihatuhu li'annahu yajtami'u fihi mani'ani al-awwalu annaha dhabihatun murtaddin wa dhabihatun murtaddi la tubahu bil ijma' al-thani annaha mimma uhilla li ghairillah faqad haramallahu dhalika biqawlihi kun la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw dam aw daman daman damab masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Baik. Ma hukmu man dzabaha li ghairillah min hadhil ummah? Apa hukum menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah dari kalangan umat ini? Kalau ada orang dari kalangan umat ini dia menyembelih untuk selain Allah, apakah tumbal, ya, apakah larung saji, sedekah laut, ya, atau dia memberikan sesaji-sesaji kepada jin-jin, dia dengan itu dia menyembelih, ya, atau ketika dia datang ke dukun, dukunnya minta syarat mesti nyembelih hewan ini supaya dikabulkan, ya. Hukmuhu huwa kafirun murtadun la tubahu dzabihatuhu. Jadi hukum, ya, hukum orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya, hukum menyembelih hewan untuk selain Allah. Sembelihannya gimana? Ya, dari kalangan umat ini, ya. Maka pelakunya orang yang menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya dia kafir murtad. La tubahu dzabihatuhu. Ya. La tubah, maka sembelihannya tidak diperkenankan untuk dimakan. Artinya tidak boleh dimakan itu sembelihannya. Li'annahu yajtami' fihi mani'an, karena terkumpul ada dua larangan, dua penghalang. Yang pertama annaha dzabihatun murtaddin, yang pertama itu sembelihan orang murtad, ya. Wa dzahabi wa dzabihatul murtaddi la tubah bil ijma'. Sembelihan orang murtad enggak boleh dimakan berdasarkan keterangan ijma. Yang kedua annaha mimma uhilla li ghairillah. Ya. Sedangkan yang kedua karena sembelihan itu ditujukan untuk selain Allah. Waqad haramallahu dzalika fi qaulihi, Allah mengharamkan hal itu dalam firman-Nya, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna fit maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan." Ya. Uhilla li ghairillah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu ma uhiya ilayya." Katakan wahai Nabi, aku, ya. Ya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "La ajidu fi ma uhiya ilayya." Tidaklah aku mendapatkan, ya, dalam wahyu yang diharamkan kepadaku sesuatu yang diharamkan, ya, bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai atau darah atau yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu kotor, rijisun, ya, au fasikon. Uhilla au fiskon atau kefasikan yang uhilla digoirilah bih, ya, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, jadi semisal yang terjadi, ya, ada orang menyembelih hewan ditujukan untuk tumbal, sesaji, ya, kita enggak boleh memakannya. Pertama, makanan tersebut ditujukan untuk selain Allah. Yang kedua, misalkan itu hasil sembelihan mereka, ya, enggak halal. Lebih halal sembelihan ahlul kitab. Sembelihan murtadin tidak halal. Ya, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajrumia habis zuhur.